الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. إخواتي في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita sebagaimana biasa akan melanjutkan kembali pembahasan kita ataupun pelajaran kita dari syarah Nawaqidul Islam, ya, yang ditulis risalahnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan alhamdulillah kita, ya, sudah memulai untuk membahas pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku fi ibadatillahi ta'ala, ya, kesyirikan dalam peribadahan kepada Allah ta'ala. Itu adalah barakallahu fikum pembatal keislaman yang pertama. Nah, dan pada pertemuan kali ini Syekh akan menyebutkan di antara dalil-dalil, ya, yang mendukung, ya, ataupun dalil-dalil yang beliau sandarkan pada pembahasan beliau ini barakallahu fikum, sehingga beliau memposisikan kesyirikan sebagai pembatal keislaman yang pertama barakallahu fikum. Nah, kita langsungkan saja. Kata beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, surat An-Nisa ayat ke 16. Ya, surat An-Nisa ayat ke 16. Nah, jadi ini sisi pendalilan yang pertama, ya, bahwasannya barakallahu fikum, ya, kesyirikan adalah pembatal keislaman yang paling besar, ya, yang diposisikan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada posisi yang pertama. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukan, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain daripada itu. Ya. Lima yasha, ya, bagi siapa saja yang dikehendaki. Ya, bagi siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, barakallahu fikum. Maka mari kita simak bersama apa yang akan dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala berkenaan dengan ayat ini barakallahu fikum. Nah. Kata beliau hafizahullah taala, ai Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Kata beliau rahimahullah, hadza yadullu ala anna asyirka huwa a'zamu adz-dzunubi. Ya, ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya, kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya. Bihaitsu inna Allah la yaghfiru li sahibihi illa idza taba min. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, ataupun di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan mengampuni pelakunya, pelaku kesyirikan tersebut, kecuali, ya, apabila ia bertaubat dari kesyirikan tersebut barakallahu fikum. Nah, jadi ikhwan fil din rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebuah hukum, ya, menetapkan sebuah hukum kepada hamba-hambanya, ya, apabila hamba-hamba tersebut melakukan, ya, kesyirikan. Ya, ingat sekali lagi, ini harus sering diingatkan, yang namanya kesyirikan bukan berarti apa meninggalkan barakallahu fikum beribadah kepada Allah, tidak. Ya, yang namanya kesyirikan, dia beribadah kepada Allah dan bisa juga dia beribadah kepada selain Allah. Ini kesyirikan, sehingga dinamakan asyirk. Ya, yaitu serikat, sekutu, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia jadikan teman-teman di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Dia beribadah kepada Allah. Dia salat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Ya, tapi di sisi lain dia juga beribadah kepada wali fulan, wali alan. Misalnya, ya, barakallahu fikum. Ini namanya asyirk, kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dan orang yang melakukan dosa kesyirikan barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Tidak ada ampun ya bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sudah Allah gariskan. Ya, barakallahu fikum. Ya, padahal kalau kita ingin main perasaan ya, ya barakallahu fikum, kok kesyirikan sedemikian mengerikan dosanya, bahkan sampai tidak ada ampuni. Ya. Kesyirikan lebih mengerikan daripada pembunuhan. Pembunuhan orang terluka, sakit, ya barakallahu fikum, mati, ya. Berapa banyak keluarga yang berduka, ya, barakallahu fikum, akibat misalnya anaknya dibunuh. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini kalau kita mau main perasaan, main akal-akalan, ya barakallahu fikum. Ya, lebih besar daripada dosa berzina, ya barakallahu fikum. Lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Kok bisa? Padahal orang yang melakukan kesyirikan dia tidak menyakiti orang lain. Ya, barakallahu fikum. Yang dilakukan ibadah, ritual ibadah. Ya, ini orang taat. Ya, ini orang yang masya Allah. Lah kok bisa dia dosanya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, barakallahu fikum. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya hablum minallah itu lebih tinggi dari segala-galanya. Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dibandingkan dengan hubungan dengan manusia, barakallahu fikum. Nah, ya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, ya, apabila hak-hak Allah Subhanahu wa taala dinodai, ya, itu lebih besar hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi pelakunya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga tidak ada HAM di situ. Hak asasi manusia tidak ada. Karena yang dinodai adalah ya Allah Subhanahu wa taala, yang dia buat penodaan di situ terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tepatlah orang yang melakukan kesyirikan ya dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala, ya dia dimintai tobatnya. Apabila dia tidak mau bertobat, maka dia dihukum mati. Ya, barakallahu fikum. Nah, kenapa? Karena dia menodai agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, beda halnya apabila dia melakukan pencurian misalnya, perzinahan misalnya, barakallahu fikum. Nah, ya, mungkin ya ini hukum sesama manusia yang kedudukannya lebih rendah, lebih ringan dibandingkan dia menodai agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah katakan dengan tegas, ya, barakallahu fikum. Ya. Afwan, ini surat An-Nisa ayat ke 48 apa 16? Hah? 48 ya Afwan, 6. Ya, Afwan, 48. Nah. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih. Ya, An-Nisa ayat ke 48. Nah. Ya. Nah ini, ya. Hadza yadullu ala anna syirka huwa a'zamu dzunub. Ini menunjukkan bahwasannya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Ya bihaitsu innallaha la yaghfiru li sahibihi, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya illa idza taba minhu, kecuali apabila dia bertaubat dari dosa kesyirikan tersebut. Kemudian lanjutan ayatnya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa selain daripada itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, maka ya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ma duna syirki, selain daripada kesyirikan, maksudnya adalah kezina, seperti perbuatan zina, ya, wasyurbil khamr, minuman keras, ya, nah, meminum minuman keras, wassariqah, dan mencuri, ya, wa aqir riba, dan makan riba, ya, barakallahu fikum. Hadi kulluha duna syirki. Semua ini adalah dosa-dosa selain daripada kesyirikan. Ya. Bagaimana kedudukan dosa-dosa selain daripada kesyirikan. Kalau dosa kesyirikan difonis oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak akan diampuni. Enggak ada lagi banding. Enggak ada lagi kasasi. Ya, kalau dalam istilah hukum di dunia seperti itu, ya. Sudah di persidangan pertama dia langsung sudah difonis tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi banding ataupun mengajukan permohonan agar diampuni. Lah, ya, berbeda halnya ya dengan dosa-dosa selain daripada kesyirikan seperti zina tadi, seperti meminum minuman keras, seperti mencuri, seperti riba, dan tentunya dosa-dosa besar yang lainnya. Barakallahu fikum. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, ya, hadhi kulluha duna syirk, ini semuanya ini dosa-dosa selain daripada kesyirikan. Wahia dakhilatun tahta al-masyiati, ya, dan dosa-dosa tersebut masuk, ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah yang akan memberikan vonis kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa selain daripada syirik. Ya, artinya ada hukumannya tidak divonis tetap. Ya, ada kemungkinan-kemungkinan. Ya, barakallahu fikum. Wa ashabuha, ya, ashabu kaba'ir wa hum fussaqun. Dan pelakunya, pelaku dosa-dosa besar ini, dosa-dosa selain kesyirikan ini adalah para pelaku dosa-dosa besar, wa hum fussaqun, dan mereka ini disebut dengan orang-orang fasik, bukan musyrik, ya. Orang yang melakukan kesyirikan disebut musyrik, orang yang melakukan dosa-dosa besar disebut fussaq atau fasik. Ya, barakallahu fikum. Nah, walakinnahum lam yaqa'u fi syirk, akan tetapi mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa innama waqa'u fil kaba'ir, hanya saja mereka terjatuh pada dosa-dosa besar. Fahiya tanqusu imanahum, ya. Dan maka dosa-dosa besar tersebut mengurangi keimanan mereka. Ya. Wa yuhkamu alaihim bil fasq, ya. Dan mereka dihukumi dengan kefasikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, jadi statement ataupun penjelasan daripada Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala yang membantah kepada dua firqah yang besar, yaitu firqah Khawarij, yang mana mereka berpendapat bahwasannya pelaku dosa besar pasti tidak diampuni dan masuk neraka. Ya, barakallahu fikum. Kemudian membantah pula, ya, barakallahu fikum, ya, orang-orang Murji'ah, ya, yang mengatakan bahwasanya iman itu tidak berpengaruh dengan amalan dan perbuatan. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka keyakinan ahli sunnah, ya, barakallahu fikum, terhadap pelaku dosa besar, barakallahu fikum, dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan, maka dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah dia diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang melakukan dosa-dosa besar, melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, ini keimanannya yang sedang menurun. Artinya iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, dan iman itu bisa berturun dengan kemaksiatan, barakallahu fikum. Jadi iman itu yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berturun. Ya, bertambah dan turun. Inilah prinsip dan keyakinan ahli sunnah. Ya, barakallahu fikum. Ya, sekali lagi, kalau Khawarij sudah vonis orang pelaku dosa besar itu udah enggak ada harapan lagi dia itu masuk surga. Ya, enggak ada harapan lagi diampuni, pasti masuk neraka. Ya, Khawarij. Ya, barakallahu fikum. Bermurji'ah beda lagi. Ini antara dua kutub ini. Ya, Khawarij ekstrim. Barakallahu fikum, ekstrim kiri. Dan Murji'ah ekstrim kanan. Kalau bahasa sekarang, Khawarij ini radikal, Murji'ah ini liberal. Ya, nah ini kalau bahasa sekarang, ya, Murji'ah ini lebih menguasai pemahaman liberalisme. Ya, liberalisme yaitu pemahaman yang merendahkan Islam pada hakikatnya. Ya, bermudah-mudahan terhadap syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun radikal, ghulu, berlebih-lebihan, ya, terhadap apa Allah Subhanahu wa taala. maka ahli sunnah berada di pertengahan antara kedua kutub ini. Ya. Contohnya apabila menghadapi pelaku dosa besar, maka ahli sunnah mengatakan, ya, orang-orang yang melakukan dosa besar, sebesar apapun dosanya, selama masih dosa-dosa besar, maka dia di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hukumannya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja dia diampuni oleh Allah, ya, atau bisa saja dia diazab terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang melakukan dosa besar ini, keimanannya sedang menurun. Ya, artinya apa? Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang ataupun menurun dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, walau matu walam yatubu. Ya. Dan seandainya mereka meninggal, ya, yaitu pelaku dosa besar tadi, mereka meninggal, walam yatubu, dan mereka belum bertaubat, fa innahum tahtal masyiatil masyiat. Ya. Maka sesungguhnya mereka di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana maksudnya? Insya'allahu ghafara lahum bima ma'ahum minat tauhid, wa insya'a azabahum bidhunubihim. Ya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, kan tadi di bawah kehendak Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala ampuni mereka dengan sebab apa? Ada tauhid yang ada di dalam pada diri mereka. Ya. Ingat, jadi bukan sembarang mengampuni. Tauhid ini tetap harus ada. Ya. Kalau pelaku dosa besar, kemudian dia tidak bertauhid, ya sama saja. Ya. Bara, yang dilihat apa? Dosa yang paling besarnya itu apa? Kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Orang yang pelaku dosa besar, yang dia bisa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia masih, pondasinya itu masih ada, itu tauhidnya masih ada. Ya, barakallahu fikum. Ya. Memang dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, tapi dia tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Ya, maka orang yang seperti ini bisa, apabila Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, Allah akan ampuni. Ya, na'am bisa, apa, disertai, ya, adanya tauhid di dalam dirinya. Wa insya'a azabahum bidunubihim. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Pelaku dosa besar, selama dia pondasinya, ya, keimanannya masih mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, maka barakallahu fikum, imma dia diampuni oleh Allah, ya, digugurkan semua dosa-dosa yang disebabkan kuatnya tauhidnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ampuni dia, bisa saja demikian. Atau Allah bersihkan dulu dirinya. Ya. Naam, dosa-dosanya dibersihkan dulu dengan azab. Ya. Namun setelah itu tetap apa? Allah subhanahu wa ta'ala masukkan dia ke syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, tauhid tidak boleh lepas. Ya, sehingga begitu pentingnya tauhid. Ya. Begitu pentingnya tauhid ini, ya, barakallahu fi, ibarat membangun bangunan, ya, kalau tidak dipasang pondasi, maka bangunan itu mungkin tidak bertahan lama, roboh, hancur, tidak kuat. Tapi apabila dia dipondasikan dengan tauhid, maka bisa jadi, ya, kerusakan itu ada, wajar, ya, manusia. Ya, barakallahu fikum. Namun bisa Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, ataupun dengan cara Allah bersihkan dia dulu dosa-dosanya dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian, ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, thumma ma'alahum ilal jannah bitauhid alladhi ma'hum. Kemudian tempat kembalinya, tempat tinggalnya mereka menuju syurga. Ya. Bitauhid alladhi ma'hum, dengan sebab tauhid yang ada pada mereka. Jadi tetap tempat mereka nanti tetap di syurga. Ahli tauhid yang bermaksiat, yang melakukan dosa besar, mereka akan kembali ke syurga namun melalui proses peradilan terlebih dahulu. Apakah Allah ampuni ataukah Allah azab mereka? Nah, hadza ma'alu ashabil kaba'ir allati dunasyirk. Inilah, ya, tempat kembali atau barakallahu fikum, ataupun inilah ya tempat ya yang akan diterima oleh para pelaku dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan. Ataupun ma'al bisa kita terjemahkan, ini adalah ya tempat ataupun akibat yang akan di barakallahu fikum diterima oleh para pelaku dosa-dosa besar selain daripada kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya, tetap dia akan kembali ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, namun melalui proses kehendak Allah Subhanahu wa taala tahta masyiatillah barakallahu fikum. Nah, jadi sekarang Syekh telah menjelaskan ya barakallahu fikum tentang innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Ya, kemudian qauluhu wa yaghfiru ma duna dzalika. Ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa selain daripada kesyirikan. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, dalla ala anna jami'a adz-dzunubi ya kulliha duna syirki. Ya, ini menunjukkan bahwa seluruh dosa-dosa ya semua dosa-dosa seluruh dosa-dosa di bawah kesyirikan. Maksudnya apa? Seluruh dosa-dosa besar apapun itu. Ya, barakallahu fikum. Ya. Walaupun dia pembunuhan yang dilakukan secara berencana. Walaupun dia melakukan pembunuhan secara sadis. Ya. Ini masih dosanya di bawah kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Masih dosanya di bawah kesyirikan. Ataupun dia berzina dengan ibunya sendiri, na'udzubillah. Itu masih di bawah kesyirikan. Ya, ini maksudnya. Ya. Jadi, ini menunjukkan, jadi ayat ini juga faedahnya menunjukkan bahwasanya semua dosa-dosa, ya. Ya, ini kabair, dosa-dosa besar itu posisinya di bawah kesyirikan. Ya. Di bawah kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, wa anna syirka, dan sesungguhnya kesyirikan, huwa a'dhamuha wa akhtaruha. Dan sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan dosa yang paling berbahaya. Ya, barakallahu fikum. Ini kesyirikan. Ya. Kalau kita pakai perasaan, pakai akal-akalan, kok bisa seperti itu, syirik itu? Padahal kita enggak menyakiti orang lain. Ya. Yang kita lakukan itu ibadah, ritual ibadah. Ya, barakallahu fikum. Yang kita lakukan itu menyenangkan orang lain. Ya. Ada pohon yang dikeramatkan. Ayo kita kasih tumbal ke sana. Ini kan melindungi orang lain. Melindungi masyarakat. Ya, ketika pertaniannya panen besar, ya, kita berikan persembahan kepada Dewi Sri yang menjaga pertanian ini kan akan membantu untuk apa? Menyuburkan pertanian nantinya. Masyaallah. Ya. Justru itulah bencana besar. Itu musibah terbesar. Kenapa? Karena mereka barakallahu fikum tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya. Mereka mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka coba menyandingkan ada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fadalla ala khuturati syirki. Ya. Maka ini juga menunjukkan kepada berbahayanya kesyirikan, wa annahu a'zamu dzunubi, dan bahwasanya dosa kesyirikan adalah dosa-dosa yang paling besar. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi, ya, dosa kesyirikan adalah dosa yang paling besar, sehingga Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menempatkan pada posisi pembatal keislaman yang pertama, barakallahu fikum. Dan ini ada di sekitar kita, barakallahu fikum. Nah. Kemudian, sisi pendalilan yang kedua. Kata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa qala taala, innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Subhanallah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Barang siapa yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atasnya syurga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat kembalinya, tempat tinggalnya di neraka. Ya, barakallahu fikum. Ya, kemudian apa? Wa ma lidh-dhalimina min amsar, dan barakallahu fikum, dan orang-orang yang zalim itu tidak memiliki penolong. Gak akan ada yang mampu menolong orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini yang kami sebut tadi, gak ada bisa naik banding, minta syafaat ke siapa? Gak ada yang mampu bisa, ya, barakallahu fikum, memberikan syafaat kepada orang yang melakukan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini surat Al-Maidah ayat ke 72. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kita dengarkan, simak bersama bagaimana di, ayat ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau hafizahullah, hadhi aqibatuhu fil akhirah. Kata beliau, inilah akibat yang akan menimpa pelaku kesyirikan di akhirat. Apa akibatnya? Yang pertama, Allah haramkan dia surga. Kalau sudah diharamkan, wah, jangankan masuk, mencium bau surga saja yang berkaitan dengan surga sudah dia tidak bisa lagi. Ya, barakallah. Kemudian yang kedua, enggak akan ada yang mampu menolong orang ini. Ya. Mau minta, mau lari ke mana dia? Mau minta tolong kepada siapa? Bahkan kepada makhluk yang paling mulia pun. Ya, di muka bumi ini yaitu Rasul alaihi salatu wasalam, Rasul tidak mampu untuk menolongnya, barakallahu fikum. Nah. Ya. Tidak ada penolong bagi dia. Apalagi apa? Yang makhluk-makhluk yang diibadahi selama di dunia. Habib fulan, kiai fulan, ustaz fulan, ya, yang diibadahi ketika di dunia, ya, nabi saja tidak mampu menolong dia, apalagi mereka-mereka ini. Ya, mereka saja sedang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, mengurusin orang lain. Ya, nafsi-nafsi. Ya. Nah, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan nanti di akhirat sendiri-sendiri. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata beliau hafizallahu annahu yahrimu 'alaihi al-jannah, dan bahwasanya diharamkan baginya surga. Ini akibat orang yang melakukan kesyirikan di akhirat nanti apa? Allah haramkan baginya surga. Yani, yaitu kata beliau hafizallahu mana'ahu, maksud dari diharamkan surga apa maksudnya ini? Maksudnya yakni mana'ahu min dukhuliha man'an battan mutlaqan. Subhanallah. Ya. Maksud daripada Allah haramkan bagi pelaku kesyirikan surga yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencegahnya. Dia tidak bisa masuk. Allah cegah dia. Ya, barakallahu fikum. Min dukhuliha, dari masuknya dia ke dalam surga. Bagaimana pencegahan Allah subhanahu wa ta'ala? Man'an batan mutlaqan, dengan pencegahan yang kekal lagi sempurna mutlak di neraka. Tak bakal dia bisa keluar. Tak bakal dia bisa keluar daripada neraka tersebut. Allah cegah dia. Khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya, ini dosa kesyirikan. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Nah. Ya. Kemudian kata beliau, la matma'a lahu fiha. Ya, ini makna daripada Allah haramkan juga. Selain Allah tadi kekalkan dia, kemudian apa? Tidak ada harapan baginya untuk masuk surga. Enggak ada harapan. Dia enggak usah nangis-nangis, merengek-rengek, minta tolong, udah enggak ada harapan. Bagi pelaku kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Nah, dia abadi di dalamnya, disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik, dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus seperti itu, abadi selama-lamanya. Khalidina fiha abadan. Na'udzubillah min dzalik. Bayangkan, hidup seperti itu terus selama-lamanya. Tidak ada akhirnya ini. Tidak ada ujungnya. Tidak akan fana akhirat itu. Seperti itu terus. Maka ikhwani fiddin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum, untuk banyak kita bersabar dalam kehidupan dunia ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan berusaha terus menjalankan al-haq, meraih, mencari kebenaran itu. Kenapa? Dunia itu sebentar, ada ujungnya, ada finishnya. Ya, barakallahu fikum. Tapi akhirat, ya, itu tidak ada ujungnya, tidak ada finishnya. Kekal hari selama-lamanya, imma di jannah, imma di nar. Apakah di surga ataukah di neraka? Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, maka ini nasihat untuk diri kami pribadi untuk banyak ya, bersabar tatkala kita menghadapi berbagai macam ujian. Baik ujian yang sifatnya tidak kita senangi, musibah, ataupun ujian yang kita senangi yaitu berupa nikmat. Ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalani ya barakallahu fikum dengan ilmu wal amal. Ya barakallahu fikum. Ya, karena pada hakikatnya kita ini semua menunggu eksekusi mati dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada hakikatnya kita menunggu ajal kita itu kapan datangnya. Maka mari bersiap untuk menghadapi ajal tersebut yang kita tidak tahu, kita tidak diberi info, kita tidak diberi kabar kapan ajal itu akan menjemput kita. Dan ingat, ajal itu tidak menunggu tua. Ajal itu tidak menunggu sakit. Ajal itu tidak barakallahu fikum menunggu musibah dan segala macamnya. Ajal itu bisa datang kapan saja barakallahu fikum, maka dalam kondisi apa kita menghadapi ajal tersebut. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah di atas tauhid wassunnah. Amin Allahumma amin. Nah, ya. Kemudian Syekhuddin rahimahullah kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah tadi sudah disebutkan maksud Allah haramkan jannah kepada pelaku syirikan yaitu apa? Allah kekalkan dia abadi selama-lamanya di neraka. Kemudian tidak ada harapan bagi diri untuk masuk surga. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, "Aina yanhab?" Mau ke mana dia pergi sekarang? Ya. "Ila lam yakun min ahli jannah, fa aina yanhab? Yasiru adaman?" Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, ya. Sekarang mau kemana dia pergi? Ya, apabila dia bukan termasuk dari penghuni surga, lalu mau kemana dia pergi? Ya, yasiru adaman. Apakah dia akan menjadi lenyap, hilang, selesai, menjadi tanah? Ya, itu bagi pelaku kesyirikan. Maksudnya ketika diazab langsung selesai. Ya, udah selesai hidupnya, udah jadi tanah, udah hancur, udah nggak ada dirasakan apa-apa lagi. Apa seperti itu? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "La," kata beliau, "tidak. Ma'wahu nar, tempat kembalinya mereka neraka. Tempat tinggal mereka neraka, yang namanya tempat tinggal kita akan terus menetap di situ." Ya, barakallahu fikum. "Khalidan mukhallada fiha." Ya. Kekal, dikekalkan, maksudnya abadi di dalam neraka. "Nas'alullah as-salamah minha." Kita memohon keselamatan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah rahimah rahimakumullah. Makna Allah haramkan dia daripada jannah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian tadi Syekh menjelaskan makna Allah Subhanahu wa taala haramkan jannah bagi pelaku kesyirikan. Sekarang Syekh akan menjelaskan wa ma lidzalimina min ansar dan orang-orang yang zalim tidak memiliki penolong. Tidak ada penolong bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Yakni al-musyrikin, orang zalim yang dimaksud di sini adalah al-musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia dari kalangan orang-orang yang Nasrani, Yahudi, Majusi atau muslimin? Ya, tentunya muslim yang mengaku muslim tapi beramal dengan apa? Beramal dengan kesyirikan. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ini orang-orang zalim dalam ayat ini dan mereka tidak memiliki penolong. Ya, barakallahu fikum. Nah, li'anna syirka zulmun wa huwa a'zamu dzulm. Karena sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman dan dia adalah kezaliman yang paling besar. Ma lahu min ansar. Mereka tidak memiliki para penolong. Maksudnya apa? Ma ahadun yastati'u an yukhrijahum minan nar. Maksudnya tidak memiliki penolong apa? Tidak ada seorang pun yang mampu mengeluarkan mereka dari neraka. Au yashfa'a lahum indallah. Atau tidak ada yang mampu. Tidak ada seorang pun yang mampu memberikan barakallahu fikum, syafaat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari ini katanya orang-orang yang melakukan kesyirikan menyembah kiai fulan, menyembah habib fulan, kenapa? Karena mereka nanti mampu, mereka meyakini akan memberikan syafaat kami di sisi Allah. La wallah. Tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Ya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kama yushfa'u li ashabil kabair, sebagaimana para pelaku dosa besar diberi syafaat. Para pelaku dosa besar masih berhak mendapatkan syafaat. Ya, karena dia tidak melakukan kesyirikan. Tapi para pelaku kesyirikan sudah difonis oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penolong bagi mereka, barakallahu fikum. Wa yakhrujuna minan nar bi syafa'ah, dan pelaku dosa besar mereka keluar daripada neraka dengan syafaat. Ya, barakallahu fikum. Haulai la tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Mereka, barakallahu fikum, nam orang-orang musyrik, tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya para pemberi syafaat. Ya, bahkan Nabi alaihi salatu wassalam pun ya tidak akan mampu mengeluarkan mereka dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mal zalimin, kata Syekh Shalih Fauzan menukil ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa mal zalimin, ya, barakallahu al musyrikin, ya, dan orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang musyrik maksudnya. Ya, maksudnya apa? Min hamimin wala syafi'in yuta'. Ya, yaitu orang-orang tidak memiliki teman dekat. Orang musyrik itu tidak akan memiliki teman dekat. Ya, ataupun tidak ada yang mampu menolong mereka. Ya, barakallahu fikum. Nah, dari teman-teman yang dekat. Dan mereka tidak akan memiliki teman-teman dekat itu. Wala syafi'in yuta'. Dan tidak pula, barakallahu fikum, pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Maksudnya ada pemberi syafaat yang Allah nam terima syafaatnya. Tapi kalau dia meminta syafaat untuk orang pelaku kesyirikan, maka dia tidak akan diterima syafaat tersebut. Ya, barakallahu fikum. Ya, nah. Ya. Al-musyriku la tuqbalu fihi syafa'atun. Orang-orang musyrik tidak akan diterima syafaat baginya. Wali'iyadu billah. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali mereka di neraka, ma'wahun nar maknanya ma'wahu, makna ma'wahu tempat. Di sini maksudnya yakni maqarrahu, tempat kembali. Ya. Ma'wahu itu artinya tempat kembali ataupun tempat tinggal, maqarr. Tempat tinggal mereka nanti. Ya. Wabisatil ma'wa, dan ya neraka itu seburuk-buruk tempat tinggal, barakallahu fikum. Ini ya, barakallahu fikum. Laisa lahu ma'wan ghairuha abad al-abadi. Ya, na'am. Dia tidak memiliki tempat tinggal, ya, barakallahu fikum, selain neraka selama-lamanya. Abad al-abadi, ya. Fadhambun hada ya khataruhu wa hadhihi aqibatuhu, maka dosa, barakallahu fikum, yang dimiliki ini ya bahayanya, dan demikian juga akibatnya. Ya, maka dosa ini yaitu dosa kesyirikan, bahayanya ya lebih mengerikan, ya, dan demikian luar biasa. Hal yajuzu. Ya, nih, Syekh sekarang ingin mengajak kita berpikir. Disebutkan begitu mengerikan dosa kesyirikan. Allah abadikan dia dalam neraka, dan tidak ada mampu orang yang akan melakukan kesyirikan. Maka Syekh kita berpikir. Syekh, hal yajuzu tajahulahu, apakah boleh dia mengabaikan kesyirikan tersebut? Apakah pantas bagi seorang hamba itu mengabaikan yang namanya kesyirikan? Ya, barakallahu fikum. Wa adamu ma'rifatih, dan apakah pantas, apakah boleh untuk apa? Untuk tidak mengenal yang namanya kesyirikan. Enggak usahlah belajar syirik-syirik, tauhid syirik, enggak usah. Ya, barakallahu fikum. Wa adamu tahdhiri min, apakah pantas, apakah boleh untuk tidak memperingatkan manusia dari kesyirikan. Ya, subhanallah. Ya. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, berapa banyak sekarang orang sangat alergi dengan pelajaran tauhid. Ya, barakallahu fikum. Katanya pelajaran tauhid pelajaran yang memecah belah. Ya umat, ya subhanallah. Justru tauhidlah, ya barakallahu fikum, ya, yang bisa menyelamatkan, yang bisa menyatukan umat untuk berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan bilang syirik-syirik, jangan. Kita sama-sama muslim ini. Ya. Nggak usah mudah-mudah mensyirik-syirikan. Padahal kita memperingati perbuatannya, bukan memvonis ente pelaku syirik. Bukan, kami belum memvonis. Tapi perbuatan ente itu perbuatan yang terjatuh pada kesyirikan. Hindari. Ya, bertobat atasnya. Jangan sampai ente barakallahu fikum menjadi orang-orang yang murtad keluar daripada agama Islam tanpa ente sadari. Ya. Seolah-olah anda sudah barakallahu fikum na'am, ya, ahli ibadah, taat dan kehidupan dunia ini, masya Allah, ya. Anda keluarkan harta di jalan Allah yang anda rasa, yang anda anggap itu di jalan Allah, padahal di jalan syaitan. Anda keluarkan harta, tenaga, biaya, waktu untuk menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Nah, ini. Fayuqal. Maka. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Apakah pantas dikatakan? Wayuqal. Ya, maksudnya apakah pantas untuk dikatakan? Utrukun nas. Biarkanlah orang-orang itu. Terserah dia mau ngapain, kayak terserah. Biarkan. Apakah pantas bilang seperti itu? Utrukul kuburiyin. Ya. Sudah, tinggalkan. Biarkan penyembah kubur itu. Biarkan saja. Itu kan keyakinan mereka. Ya, barakallahu fikum. Wa'ubadal adrihah. Sudah, biarkan para penyembah. Ya. Bangunan-bangunan kuburan. Adrihah, nisan-nisan yang ditinggikan. Kuburan-kuburan yang ditinggikan. Yang disembah, yang ditawafin. Yang di barakallahu fikum. Ya, dilakukan peribadahan di dalamnya. Sudah tinggalkan. Itu kan keyakinan mereka masing-masing. Ya, subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Watruku kulla man indahu riddatun. Ya. Dan apakah pantas kita dikatakan, dah biarkanlah. Ya, setiap orang yang ada, ya, barakallahu fikum, di sisinya itu sebab-sebab kemurtadan. Biarkan. Dia melakukan sebab-sebab kemurtadan. Sudah, biarin. Nggak usah dinasehatin. Nggak usah dikasih peringatan. Nggak usah ditahdir. Biarkan. Apakah pantas ucapan seperti itu? Ya. Utruku. Biarkan dia. Madama annahu yadda'i Islam fa huwa muslim. Udah, biarkan dia. Selama dia mengaku Islam, maka dia muslim. Subhanallah. Apakah pantas demikian? Ya. Barakallahu fikum. Ya. Wa wajihul malahidah. Dan apa syubhatnya? Udah, yang antum hadapi itu orang-orang kafir saja. Itu jelas dia kafir. Udah, hadapi dia. Dia masuk Islam. Kalau ini mereka kan muslim. Mengaku mereka bilang, ditanya kamu agamanya apa? Saya Islam kok. Ya. Padahal, ya, barakallahu fikum, apa yang diamalkan jauh daripada Islam yang hak, Islam yang benar. Dan ini yang paling mengerikan. Kenapa? Apabila kita biarkan kaum muslimin melakukan praktik kesyirikan, maka orang-orang kufar ataupun orang-orang yang lainnya akan menganggap, oh, Islam itu seperti ini toh. Ini bahayanya. Ya. Sebagaimana sudah terjadi dulu di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi ketika Syekh mengajarkan tauhid itu asing bagi mereka. Loh, kok beribadah kepada Allah seperti itu? Kok bangunan-bangunan yang sudah kita bangun ini, kuburan-kuburan yang sudah kita tinggikan, kok ini harus dimusnahkan? Ya, kenapa ini? Loh, kok seperti itu Islam? Ya, wah, sudah aneh. Tatkala tauhid diajarkan, tatkala kesyirikan di barakallahu fikum nam dijelaskan, aneh, sehingga banyak yang memusuhi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya, barakallahu fikum. Namun walhamdulillah, Allah subhanahu wa taala selamatkan beliau, dan Allah tegakkan, Allah kembali perbaharui yang aneh tadi menjadi Islam yang pada hakikatnya, yang sebenarnya. Dan walhamdulillah sekarang negeri tauhid masih berdiri, yaitu di al-mamlakah al-arabiyyah as-saudiyah. Walhamdulillah, ini nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang undang-undangnya itu adalah Al-Quran was sunnah. Ya. Hukum syariatnya di sana adalah hukum Al-Quran was sunnah. kalau ada kesalahan manusia, manusiawi, baik dari pemimpinnya, ya barakallahu fikum. Naam. Nah, ini sering jadi sasaran. Ya, katanya ya barakallahu fikum harus membiarkan jenggot itu, lihat tuh raja Saudi, jenggotnya dirapikan pendek segini, bahkan cukuran. Ya barakallahu fikum. Naam. Katanya ya barakallahu fikum musik haram, tapi itu kok ada acara-acara ada musiknya di Saudi. Manusiawi. Yang penting para ulama telah memberikan nasihat. Ya, katanya gambar haram, kok di uang ada gambar rajanya. Manusiawi. Ya, barakallahu fikum. Naam. Ya. Dan ini adalah barakallahu, bukan menjadi senjata untuk menjatuhkan negeri tauhid. Barakallahu fikum. Siapa sekarang negara mana yang mampu menegakkan hukum hak sebagaimana tauhid, sebagaimana negeri Saudi Arabia. Ya, hukum had, ya, nah ini apabila melakukan ya barakallahu fikum kesyirikan, melakukan kesyirikan dihukum mati, melakukan pencurian dipotong tangannya, ya melakukan berzina dirajam, ya barakallahu fikum. Ini kan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kalau pun dipersentasekan 90% syariat yang ada di Saudi itu adalah syariat Islam. Adapun sisanya, ya namanya manusia itu tidak bisa sempurna. Ya, barakallahu fikum. Namun pondasinya sudah berdiri, yaitu tauhidullah azza wa jalla. Ya, barakallahu fikum. Nah. Ya, nah. Dan alhamdulillah tauhid ini insyaallah taala sudah merasuk ke dalam hati-hati masyarakat Saudi Arabia. Ya, pernah disebutkan ya barakallahu fikum ketika ada, ya ini orang awam loh ya, orang awam, bicara orang awam. Jadi ada pertandingan sepak bola antara klub Arab Saudi melawan klub negeri Saudi melawan negara luar, negara barat. Jadi ada sebelum pertandingan itu ada hening cipta dulu memperingati kematian atau bencana apa gitu. Ya, sampai berita kepada anak seperti itu. Tapi mereka semua memperingati hening cipta, tapi Saudi biasa aja pemainnya. Ini orang awamnya loh. Ya, biasa saja enggak mau mengheningkan cipta, mengheningkan cipta. Ya. Udah pemanasan, siap-siap mau bertanding. Ya, sehingga gara-gara ini ya Saudi dicela. Ya, karena enggak mau berempati apa segala macamnya. Ya, barakallahu. Ini orang awamnya, pemain-pemain bolanya kan orang awam kita kategorikan. Tapi hati mereka ya insyaallah taala sudah ada tauhid di dalamnya. Mereka tidak mau apa hening cipta itu untuk siapa? Siapa dia, orang kafir lagi? Ya barakallahu, minta sama Allah. Ya naam. Barakallahu, ada musibah minta sama Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barakallahu, jangan sangkut pautkan, jangan masukkan ibadah dalam olahraga ini. Ya masyaallah, ya. Naam. Jadi itu sekilas. Jadi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya negeri tauhid itu ada di Saudi Arabia barakallahu fikum. Naam. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga negeri tersebut, ya menjaga para pemimpinnya dan para ulamanya. Demikian pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga negeri kita, ya sebagai negeri kaum muslimin, ya menjaga pemimpin kita untuk dekat dengan Al-Qur'an was sunnah. Ya barakallahu fikum. Kita tugas kita mendoakan pemimpin kita, bukan protes, bukan mengkritik. Ya, tugas kita berdoa, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar negara kita menjadi negeri yang baik. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.